بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، سيدنا محمد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang alhamdulillah kita sudah sampai pada bab faraid. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn. Amin ya rabbal alamin. والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة النصف والربع والثم والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس فالنصف فرض خمسة البنت وبنت الابن والأخت من الأب والأم والأخت من الأب والزوج إذا لم يكن معه ولد. Kata Syekh Abi Syuja rahimahullah ta'ala والفروض المقدرة الفروض المقدرة jatah yang sudah ditetapkan kepastian ukurannya nominalnya sudah ditetapkan jatah yang pasti di dalam ilmu faraid ada sittah ada enam enam enam faraid enam faraid ada enam nih faraid nih. Pertama ada an-nisfu, satu per dua. Satu per dua. Yang kedua war-rubu'u, yaitu satu per empat. Kemudian yang ketiga was-sumunu, satu per delapan. Was-sulusanu, yang ketiga dua per tiga. Yang keempat, wasulus, satu per tiga. Di sini nih, satu per tiga. Kemudian yang terakhir, asudusu, satu per enam. Jadi cuman segini doang nih, apa namanya, faraid. Jat sisa, yang lain sisa. Yang faraid, segini. Ini biar, apa namanya, memanfaatkan space yang ada di sini. 1 per 3 dan juga 1 per 6. 6 gitu. Wa fannisfu fardu khamsatin. Sedangkan nisf, jatah an-nisf. Jatah an-nisf itu untuk 5 orang. Siapa 5 orang itu? Al-bintu. Anak perempuan. Kemudian yang kedua adalah abintul ibn. Cucu dari anak cucu laki itu ya. Cucu perempuan. Cucu perempuan. Cucu perempuan dari anak laki. Yang ketiga al-ukht. Yaitu saudari. Sekandung. Yang keempat, saudari seayah. Kalau saudari si ibu nggak dapet tuh. Saudari si ibu dapetnya 1 per 6 kalau sendiri, 1 per 3 kalau rame-rame. Kemudian yang kelima, yang terakhir siapa yang dapet anis? Yaitu az-zawju, suami. Jadi ini 5 orang nih yang mendapatkan apa namanya faraid jatahnya 1/2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Ahlan wa sahlan Pak Surdi Ahzazul Kifli. Ahlan. Qala, kata Syekh Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullahu taala, i'lam, ketahuilah, anna ashab hadhil furud, bahwasanya orang-orang ahli waris yang masuk dalam kategori ashabul furud, asnafun, itu ada banyak kelompoknya. Minhum man lahu nisf, di antara mereka ada yang dapat setengah. Ini yang setengah ini ntar ada kondisinya masing-masing. Kapan suami dapat setengah, kapan saudari dapat setengah, kapan sini dapat setengah. Minhum man lahu nisf, siapa yang mendapatkan setengah. Wahum khamsah, dan mereka ada lima orang. Ini biar apa namanya, biar cakep. Jadi kita bahas sekarang yang dapat setengah dulu. Yang dapat setengah ada 5 orang. Ahli waris yang mendapat jatah 1/2. Pertama adalah ahaduhum, yang pertama, al-bintu idhan farodatu. Syaratnya gitu. Bintu, anak perempuan, jika sendiri. Kalau dia berdua, dia dapatnya 2/3. Itu pun dengan syarat. In farodatu dengan syarat tidak ada anak. Tidak ada anak laki. Karena kalau ada anak laki, anak perempuan jadi apa namanya, asabah bil ghair. Iya, kalau rumah fikih nyebutnya bukan internal, udah kemarin kita bahas, yaitu ahli waris yang tidak mungkin terhijab. Ya, anak salah satunya, anak perempuan salah satunya. Ini idzan farodat itu artinya tuh, idzan farodat tuh kalau dia sendirian, maksudnya tidak ada anak perempuan lain dan tidak ada anak laki-laki. Karena kalau ada anak laki-laki, anak bukan dapat setengah, tapi asabah bil ghair. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, wa in kanat wahidatan, kalau dia sendirian, sendiri maksudnya tuh ya dia tidak ada saudara, enggak ada anak perempuan lain. Falahan nis, maka dia dapat setengah. Begitu. Kaza al kaza bintul ibni nahan nis inda adami binti sulbi bil ijma. Begitu juga yang dapat setengah adalah bintul ibni. Bintul ibni, cucu perempuan. Ini kondisinya ya. Begini nih biar bagus, anak perempuan syaratnya gitu. Syaratnya sendiri, yang kedua tidak ada anak laki. Yang kedua yang dapat setengah adalah cucu perempuan dari anak laki. Syaratnya idza adima bintu sulbi bil ijma. Syaratnya kalau tidak ada anak perempuan. Bintu sulbi ini. Jadi ini mayit. Ini dia punya anak perempuan. Anak laki. Anak lakinya udah gak ada. Udah wafat sejak kapan tahun. Ketika dia wafat ini, maka ini dapat, sini anak perempuan ini dapat 1/2. Gitu. Cucu, misalnya anak laki ini punya cucu nih. yang punya punya anak. Yang itu jatuhnya cucu dari mayit, cucu perempuan. Nah, maka dia dapat gak? Dia gak dapat kalau masih ada anak perempuan nih. Kalaupun dia dapat, kondisinya dapat 1/6 nanti. Itu satu. Ini udah terlalu maju nih, terlalu advance. Nah, intinya kalau ingin dapat 1/2 cucu perempuan, syaratnya ini kagak ada. Anak perempuan gak ada, cucu perempuan dapat 1/2. Begitu. Kalau anak perempuan ada sendirian, cucu perempuan ada sendirian, atau mungkin banyak rame-rame, maka anak perempuan dapat 1/2, anak cucu perempuan 1/6. Takmilatus sulusain. Insya Allah nanti tuh. Pada intinya cucu perempuan dapat 1/2 dengan syarat kagak ada ayahnya, kagak ada anak perempuan. Begitu. Berarti syaratnya selain tidak ada anak perempuan dan juga tidak ada anak laki dan tidak ada anak laki, tidak ada anak perempuan dan enggak ada. Begitu. Itu syaratnya. Ammal ukhtu, sedangkan saudari, gitu ya, saudari nomor ketiga. Jadi perempuan itu selalu dapat lebih banyak dibanding laki-laki kalau sendirian. Tapi kalau ada orang laki di level yang sama bersama dia, maka dia jadi asobah. Begitu. Kenapa dijadiin asobah gak dapat fard? Karena kondisi perempuan yang selevelnya ada orang laki, dia dinafkahi oleh orang laki aslinya. Begitu. Maka laki-laki jauh lebih banyak tanggung jawabnya. Makanya ketika laki kagak ada, dia dapat banyak. Karena dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Begitu. Saudari sekandung. Gitu. Saudari sekandung. Fa in kanat minal abawaini, kalau dia adalah saudari sekandung, bapak ibunya sama, falahan nisfu idzan faradat, maka dia dapat setengah kalau dia sendiri. Syaratnya dia sendiri. Sendiri. Yang kedua, tidak ada saudara laki. Gitu. Kalau ada saudara laki, enggak dapat setengah ini. Liqaulihi ta'ala, karena ada perkataan atau firman Allah subhanahu wa ta'ala, walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Ketika mayit itu punya saudari perempuan, falaha, maka dia mendapatkan itu saudari perempuan, nisfu ma tarak, setengah. 1/2 daripada apa yang ditinggalkan. Syaratnya dia sendiri, tidak ada saudara laki. Ini mayit. Kemudian dia meninggal. Di sini ada saudarinya. Kandung. Enggak ada ahli waris lain. Atau katakanlah ada ibu. Gitu ya. Maka saudari kandung nih terpenuhi syarat dia dapat 1/2. Dia dapat 1/2. Mayit. Sebenarnya syaratnya ada lagi nih nomor 3 gitu. Ya, mayit enggak punya ayah, mayit enggak punya anak laki-laki, dan mayit tidak punya anak, mayit tidak punya ayah laki. Kemudian yang selevel dengan saudari kandung tidak ada saudara laki-laki. Gitu. Tapi kalau di sini ada anak perempuan. Saudari kandung kagak dapat. Setengahnya jatuh buat anak perempuan. Gitu. Berarti ada syarat nomor 3 yaitu mayit tidak punya anak. Tidak punya anak laki maksudnya. Tidak punya anak laki dan perempuan. Benar. Anak pro, iya benar, tidak punya anak laki aja. Begitu. Karena kalau salah ini salah. Jadi kalau ada mayit, ada ibu, ada saudari kandung, kandung begitu ya. Kemudian ada anak perempuan. Kalau nggak ada anak perempuan, gitu, ini saudari dapat setengah nih, gitu. Tapi kalau ada anak perempuan, dia dapat asobah sisa, asobah ma'al ghair, asobah gara-gara anak perempuan. Anak perempuan dapat 1/2. Intinya begitu. Jadi saudari kandung itu dapat setengah kalau dia sendiri tidak ada saudara lakinya, mayit tidak punya anak laki. Gitu. Kalau dia punya anak apa namanya? Iya ya, berarti dua syaratnya, tidak punya anak laki atau perempuan. Karena kalau ada anak laki dan perempuan dia enggak dapat setengah, benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan. Itu saudari kandung. Wa kadzal ukhtu minal abi, begitu juga kondisinya untuk si saudari seayah. Empat. Saudari seayah. Saudari seayah sama atau dapat setengah dengan tiga syarat ini sama nih. Itu tiga syarat berlaku. Plus satu lagi, tidak ada saudari, tidak ada saudari sekandung, gitu. Karena kalau ada saudari sekandung, dia nggak dapat saudari seayah. Li zahiril ayah, karena ada teks zahir ayat. Jadi ayatnya itu adalah mengatakan ukhtun. Ukhtun itu kan umum. Bisa jadi saudara seayah, bisa jadi saudara sekandung. Maka kondisinya saudari seayah itu berlaku ketika saudari sekandung tidak ada. Karena kalau saudari sekandung ada, jatahnya padat itu. Makanya ini kan dia kondisinya adalah apa? Ukhuwah. Ukhuwah itu yang paling dekat yang mewarisi. Gitu. Jadi berlaku tuh hukum kemarin bahwa status ukhuwah itu yang mewarisi adalah yang lebih dekat. Yang lebih dekat menghapus yang jauh. Mayit kepada saudara-saudari sekandung itu lebih dekat daripada mayit kepada saudari seayah saja. Jadi kekuatannya tidak kuat. Kemudian tatimmatul khamsah, penyempurnaan orang yang kelima, yaitu orang yang dapat 1/2, siapa? Az-zawju, yaitu zawj, suami. Nomor 5 kelihatan, mudah-mudahan kelihatan. Nomor 5 adalah suami. Satu-satunya laki-laki yang dapat setengah. Syaratnya apa? Walahun nisfu, dan dia mendapat setengah, idza lam yakun lil mayyiti walad wa awala waladu ibn. Syaratnya mayit enggak punya anak. Mayit tidak punya anak, baik anak laki, tidak punya anak, atau juga dan cucu. Anak atau anak itu berarti anak laki anak perempuan, dua-duanya sama. Jadi kalimat walad, teman-teman yang dirahmati Allah, kalimat walad dalam bahasa itu maknanya anak laki-laki. Tapi kalimat walad untuk masalah waris yang disebutkan dalam Al-Quran dan dalam kitab-kitab fikih, walad itu artinya anak perempuan dan juga anak laki. Jadi walad itu umum. Kalau dalam waris untuk nyebut anak laki itu pakai kalimat ibn. Kalau pakai kalimat apa, anak perempuan pakai kalimat bintun. Begitu. Liqaulihi ta'ala, karena ada firman Allah subhanahu wa ta'ala, walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahu walad. Dan kalian wahai para suami, lakum nisfu ma taraka azwajukum, kalian mendapatkan setengah, 1/2 dari yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian in lam yakun lahunna walad, kalau istri kalian tidak punya anak, begitu. Dan yang jadi masalah itu istrinya, bukan dia. Jadi bisa saja kan ada orang yang punya anak. Misalnya begini. Di sini kelihatan. Nah, di sini. Udah enggak kelihatan nih. Di sini ada Andre menikah sama Indri. Andre sebelumnya udah punya anak. Namanya Doni. Gitu. Iya kan? Indri juga janda, udah punya anak. Nama anaknya Dina. Oke? Nama anaknya Dina. Gitu. Ini udah punya anak dua-duanya nih. Kemudian Indri meninggal. Mayit nih Indri, jadi mayit. Maka Andre dapat 1/2. Gitu. Tapi kan punya anak. Yang disebut punya anak tuh si mayitnya. Si mayitnya. Iya benar. Andre dapat 1/4. Karena enggak gitu contohnya. Ulangin. Andre nikah sama Indri. Andre janda. Andre ini duda. Sudah punya anak namanya Doni. Lalu menikah dengan Indri. Indri perawan. Lalu Indri meninggal nih. Mayit. Jadi pewaris. Nah, maka ketika Indri meninggal, si Andre sebagai suami dapat 1/2. Begitu. Usatkan 1/2 kalau enggak punya anak. Iya, yang enggak punya anak tuh mayit. Mayit enggak punya anak, maka Andre dapat 1/2 walaupun si Andre punya anak. Itu si mayit. Begitu. Begitu juga ketika si Indri udah punya anak duluan misalnya. Sama-sama janda duda nikah, Indri udah bawa anak namanya Dina. Maka walaupun bukan anaknya Andre begitu ya, ketika Indri meninggal maka Andre dapatnya 1/4, bukan 1/2. Jadi 1/2 itu kondisinya kalau si mayit tidak punya anak begitu. Betul, saudari perempuan dapat 1/2, syaratnya tidak ada saudara saudari kandung, betul. Dan mayit tidak punya anak atau cucu. Betul, itu syaratnya. Jadi, saudari mana? Saudari kandung, dia sendirian, tidak punya saudara laki, mayit tidak punya anak, begitu. Dan ini berlaku untuk saudari seayah juga. Syaratnya kalau saudari seayah dapat 1/2, harus ininya kagak ada. Jadi ini 5 orang dalam ahli waris yang mendapat jatah 1/2, dengan syarat-syaratnya tadi, begitu. Satu lagi ya, saudari itu dapat 1/2 kalau tidak ada ayah. Karena kalau ada ayah, mereka terhijab oleh ayah. Kenapa terhijab oleh ayah? Kaidahnya kan ahli waris yang terhubung kepada pewaris melalui penghubung, maka penghubung itu menghapus dirinya. Saudara ini terhubung kepada mayit melalui ayah. Ketika ayah ada, begitu, hilang itu status warisnya. Dia terhijab. Berarti ini syaratnya 4. Saudari seayah ngikutin saudari sekandung 4 syarat yang ini dan tambahin tidak ada saudari sekandung. Begitu. Betul-betul aslu dan furu. Asal tuh ke atas, furu ke bawah. Fasabatan. Nah, ada teks yang salah nih, teman-teman kalau baca habis ini, habis ayat ini. Taqi Imam Taqiyuddin al-Isni, laki suami ayatnya walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad, kalian mendapatkan 1/2 dari apa yang ditinggalkan oleh istri kalian in lam yakun walad, kalau si mayit istri kamu itu tidak punya anak. Fasabatan nasu, kalau ada teksnya yang nisfu salah, nisfunya coret, itu ngawur jadi artinya. fa-nya dicoret jadi fasabatan nasu, bukan fasabatan nisfu, tapi fasabatan nasu. Fa, kalau memakai nisfu, kalau ada ya teks yang tulisannya nisfu, fa-nya dicoret. Jadi fasabatan nasu fi waladi sulbi. Sabata, telah tetap annas teks syariah dalam hal si suami mendapatkan setengah itu kalau tidak ada waladu sulbi, anak kandung daripada si mayit. Telah nyata masalah ini nih, masalah si suami dapat setengah itu nyata kalau memang tidak ada anak kandung. Jadi yang disebut oleh Al-Qur'an walad itu waladu sulbi. Amma waladul ibni, sedangkan anak daripada anak yaitu cucu gitu. Kan tadi kita syarat ya, kita bilangin. Suami dapat setengah kapan? Mayit, ketika mayit tidak punya anak dan cucu. Dalilnya apa? Dalilnya tuh walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun walad. Kalau mayit enggak punya anak, enggak punya anak aja, Ustaz. Kalau punya cucu mah berarti enggak ada masalah begitu. Syaratnya anak gitu. Kalau masalah anak ada teksnya. Gitu. Tapi kalau dia juga dapat setengah syaratnya enggak punya cucu, wa amma waladul ibni, sedangkan syarat tidak ada cucu, fa in waqa'a alaihi ismul waladi faqad tanawalahu annasu walau fa in waqa'a alaihi ismul walad, walaupun ya gimana sih fa in waqa'a alaihi ismul walad, faqad tanawalahu annas. Fa ini bingung saya. Jadi maksudnya bahwa walaupun yang disebutkan oleh teks adalah walad, tapi tetap cucu itu masuk dalam kategori walad. Faqad tanawalahun nas, udah dimasukin dalam nas itu bahwa mana walad itu juga termasuk cucu begitu. Wa yadullu, dan yang menunjukkan bahwa teks walad itu juga menunjukkan untuk cucu. Litanawulihi, bahwa teks menunjukkan untuk cucu, qauluhu ta'ala, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, ya bani Adam. Ketika Allah mengatakan ya bani Adam, yang dimaksud itu bukan anaknya Adam doang, bukannya anak Adam siapa namanya, Layudha, kemudian, saya jadi lupa tuh peristiwa, nah, siapa namanya, siapa, Qabil, Habil, Layudha, dan juga Iklima, enggak, dia doang. Tapi yang dimaksud Bani Adam itu seluruh cucu-cucu termasuk kita. Gitu. Maka ketika disebutkan walad dalam Al-Quran itu tidak berarti anak, tapi juga turunan-turunannya itu. Gitu. Karena teks syariah memasukkan makna itu untuk kalimat-kalimat walad. Selain kalimat ya Bani Adam mendukung bahwa tidak mesti anaknya, tetapi juga cucu-cucunya. Sebagaimana Allah mengatakan ya Bani Adam, yang dituju oleh Allah bukan Bani Adam, anaknya Adam itu. Iklima layudha. Habil Qabil, tapi seluruhnya, seluruh kita. Dan juga ada perkataan qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana ibnu Abdul Muttalib, saya adalah anak laki dari Abdul Muttalib. Padahal Nabi Muhammad bukan anak Abdul Muttalib, Nabi Muhammad anaknya Abdullah kan ya, tapi disebut ana ibnu Abdul Muttalib, bahwa kadang cucu juga dinamakan anak begitu. Wa in lam yatanawalahu an-nas, wa in lam yatanawalahu, kalaupun memang tidak mencakup itu makna secara bahasa, fa waladul ibni, iya, katakanlah enggak ada teksnya, enggak, kita enggak terima tuh teks yang bilang cucu juga masuk kategori gitu. Wa in lam yatanawalahu, kalaupun itu tidak mencakup, fawaladul ibni, maka cucu, waladul ibni, cucu bimanziratil ibni, itu statusnya satu manzilah, satu level sama ayahnya yang merupakan anak dari mayit. Lil ijma'i, karena ada ijma' ala dhalika fil irsi wa ta'asib, karena ijma' dalam masalah tersebut, fil irsi wa ta'asib, dalam masalah perwarisan dan juga asab. Maksudnya semua ulama sepakat bahwa cucu itu posisinya adalah posisi anak ketika anak enggak ada. Baik dalam hal warisan, faraid, atau juga dalam hal asobah. Begitu. Maka walaupun, kalaupun tidak terima ada teks yang mengatakan demikian, tapi secara makna yang disepakati oleh ulama, cucu itu masuk dalam kategori anak. Maka status anak menghalangi suami dapat setengah, begitu juga cucu. Cucu menghalangi status suami dapat setengah. Maka biar dia dapat setengah, nggak boleh ada anak, nggak boleh ada cucu. Contohnya tadi ya, Andre menikah dengan Indri, katakanlah dia apa namanya sama-sama bujang, sama-sama perawan. Ini Andre menikah sama Indri, sama-sama perawan, sama-sama bujang. Indri wafat, Andre dapat setengah, begitu. Andre dapat setengah. Atau menikahnya dalam keadaan duda dan janda, masing-masing bawa anak. Andre kayak siapa tuh? Adiknya Presiden Jokowi yang mau nikah sama Hakim MK, itu kan daripada tua. Daripada tua, daripada punya anak itu. Siapa namanya? Lupa tuh. Mau jadiin contoh, lupa namanya. Kawin pejabat. Andre Duda punya anak namanya Doni. Kan gitu. Lalu nikah sama Indri. Juga punya anak namanya Dina. Misal gitu. Lalu Indri meninggal. Andre dapat 1/2 apa 1/4? Andre dapat 1/4, bukan 1/2. Kenapa? Karena mayit punya anak namanya Dina itu. Walaupun Andre nggak punya Doni, nggak punya anak, misalnya nggak ada urusan. Karena yang jadi hitungan adalah anaknya si mayit. Begitu. Inilah orang-orang yang mendapatkan waris fard dengan jumlah fard yang telah ditentukan oleh Allah, yaitu setengah, 1/2. Wallahu alam. Lanjut. Qala, kata Syekh Taqiyuddin Alis, kata Imam Abu Suja, warubu'u fardu tsnaini, dan 1/4 adalah jatah untuk dua orang. Siapa itu? Az-zawju ma'al waladi aw waladul ibni walizawjati aw izawjati ma'a adamil hajbi hujjatu dzalika qauluhu ta'ala. Dalil daripada, jadi ini mana teksnya, mana teks ini, udah ya, mudah-mudahan udah cukup. Jadi ini yang dapat 1/2, sedangkan yang dapat 1/4 itu cuman dua orang. Siapa yang dapat 1/4 cuman dua orang? Yang dua orang itu siapa? Pertama adalah suami, 1/4 suami. Syaratnya apa? Suami ma'al walad, dia dapat 1/4 kalau mayit punya anak atau cucu gitu, dia dapat 1/4. Misalnya tadi apa namanya, ini Andre nikah sama Indri. Dari pernikahan dia lahirlah anak. Namanya Maulana. Kemudian ada anaknya lagi namanya Hamid. Namanya lagi Mahmud. Lalu dari Mahmud nih dia punya cucu. Namanya Abdullah. Begitu. Nah misalnya Hamid udah gak ada. Maulana juga enggak ada, Mahmud juga enggak ada. Yang ada cuma cucu nih Abdullah dari anak laki-laki namanya Mahmud. Maka ketika Indri meninggal, Andre ini dapat 1/4 sebab ada cucunya. Gitu. Kalau enggak ada cucunya, lihat 1/2. Gitu. Gitu kira-kira. Ada anak juga sama. Kalau ada anak, ya Andre dapat 1/4 juga. Kalau di sini ada yang hidup namanya Maulana. Gitu. Ini kondisi ketika si suami dapat 1/4. Yaitu mayit punya anak dan cucu. Dan misalnya juga sama kondisinya, Andre menikahnya dalam keadaan duda sama Indri. Atau sebaliknya, Andre perjaka nih. Andre perjaka nikah sama Indri. Indrinya udah janda duluan. Indri datang ke nikah sama Andre, Indri udah bawa anak. Namanya Saipul. Gitu. Ada anak yang lain namanya Maya misalnya. Gitu. Ketika Andre meninggal, Indri meninggal, Andre dapat 1/4. Ustaz, Andre nggak punya anak. Iya, yang punya anak kan mayit, yang jadi hitungan tuh mayit. Ini mayit, mayit punya anak Saipul dan juga Maya, maka Andre dapat 1/4 walaupun Andre nggak punya. Karena yang dihitung punya anak apa nggak punya anak tuh si mayit. Gitu. Ini kondisinya suami dapat 1/4. Walizaujati, dan juga yang dapat 1/4 adalah istri. Azzaujatu lizaujati awizaujat. Jadi yang dapat istri atau kumpulan istri. Nah lo, ya maksudnya kalau istrinya lebih dari 2, sama dapatnya 1/4 juga. 1/4 itu buat ramai-ramai, bukan sendiri-sendiri ya. Ma'adamil hajwi, ketika tidak ada yang menghalangi. Siapa yang menghalangi? Nah, punya anak. Jadi syaratnya mayit tidak punya anak atau cucu. Gitu. Kata Allah dalam Al-Quran, wa hujjatu dzalika fa in kana lahunna waladun falakum falakumur rubu'u mimma tarak. Kalau itu mayit istri kalian punya anak, maka kalian dapat 1/4 dari apa yang ditinggalkan. Walahunna, dan istri-istri kalian, rubu'u itu mendapat 1/4 mimma taraktum, daripada apa yang kalian tinggalkan. In lam yakun lakum walad, kalau kalian tidak punya anak. Syaratnya istri dapat 1/4 kalau mayit tidak punya anak. Wa'alam, ketahuilah, annal mar'ata, bahwasanya perempuan, zaujun bilaha, ini secara bahasa. Jadi kalau disebutin istri bisa nyebut aja zaujun, walaupun enggak make zaujah. Jadi enggak usah make zaud. Zaud aja udah boleh disebut istri, bilaha tanpa karrajuli, seperti rajul. Wabil ha'i lughatun qalilah, justru make kalimat ha itu zaujatun begitu. Itu zaujah, ini make ini lughah qalilah. Lughah qalilah itu adalah bahasa yang jarang dipakai orang Arab. Orang Arab biasanya untuk istri nyebutnya zauj juga begitu. Wasti'maluha fil fara'id hasan, tapi makai kalimat zaujah. Jadi Imam Taqiyuddin mau bilang, mas, istri itu bahasa Arabnya zaujun, enggak usah makai ha, itu namanya istri gitu. Kalau dipakein zaujatun makai ha, itu bahasa yang aneh bagi orang Arab. Enggak kepake, enggak banyak dipakai gitu. Enggak banyak dipakai. Tapi kalau dalam masalah waris, pakai itu tak marbuto, untuk membedakan mana istri, mana suami. Supaya bisa tahu sebagaimana ibn dan binten. Gitu. Wastimaluha fil fara'id hasanun liyahsul al-farq, untuk mendapatkan perbedaan, wa'adamil iltibas, dan enggak ketiadaan nyampur. Jadi kalau diada pakai tak marbuto, jadi enggak nyampur sama zaud. Bisa kita bedain. Summa zaujatu wa zaujatani wal arba fi dhalika sawa. Kemudian istri wa zaujatan, atau dua istri, wal arba atau empat istri, fi dhalika sawa. Istri satu, dua, sama-sama dapat 1/4. 1/4. Andre nikah sama Indri. Lalu enggak lama Andre nikah lagi sama Maya. Lalu Andre nikah lagi sama siapa? Lina. Lalu nikah lagi sama Laila. Laila yang paling muda nih. Gitu. Ini empat istri. Kalau Andre meninggal, ini mereka berempat nih dapat 1/4. Rame-rame. Begitu. Dapat 1/4. Andre enggak punya anak. Kalau Andre punya anak, malah dapat 1/8. Ini kondisinya kalau dia tidak punya anak, maka istri dapat 1/4. Sawa. Sama semuanya. Maksudnya sama itu dalam arti rame-rame. Lianna lau ja'alna likulli wahidin ar-rubu. Karena kalau seandainya kita kasih masing-masing 1/4, lastaghraqna al-mal, maka habis harta cuma buat istri doang. Kan ya? Kalau kita kasih 1/4 satu-satu nih. 1/4, 1/4, 1/4. Ya habis, berarti semuanya buat istri doang. Padahal Allah nyebutin ahli waris lain, yaitu ada ayah, ada ibu, anak-anak laki, anak perempuan. Gitu. Kalau dikasih semua buat si perempuan istrinya, habis semua. Lastaghraqna al-mal wa la zada nasibuhunna ala nasibi Zaid, ala nasibi zauji, dan itu membuat si perempuan mendapat jatah lebih banyak daripada si suaminya. Padahal kondisinya dalam masalah waris, orang yang dalam satu level, laki dan perempuan dalam satu yang dalam itu juga kaidah tuh. Laki dan perempuan yang ada dalam satu level yang sama, anak perempuan, anak laki, saudara perempuan, saudara laki, saudara perempuan, itu kan satu level. Kalau dalam satu level ada anak laki, anak perempuan, maka perempuan gak boleh dapat lebih banyak dari laki. Begitu kaidahnya. Makanya ada masalah Umariyah tuh. Ketika ayah sama ibu dalam satu level kan, ayah ibu satu level nih orang tua. Tapi ternyata satu kondisi ibu dapat lebih banyak. Maka dirubah itu jadi jatuhnya jadi lebih banyak si ayah begitu. Ntar kapan waktu kita belajar. Qala Rafi'u, kata Imam Ar-Rafi, wa hadha tawjihun ikna'i. Ini adalah tawjih, dalil atau juga argumen yang cukup memuaskan. Tentang bahwa yang namanya istri, walaupun dia berempat, tetap dapat 1/4 rame-rame. Enggak sendiri-sendiri. Wa kafa bil ijma'i hujjah. Dalil yang disebutin oleh Imam Taqiyuddin al-Isni, Taqiyuddin al-Isni tentang bahwa ya kalau si istri dapat 1/1, nanti semua warisan habis. Kalau kita kasih 1/1, itu kan membuat istri menjadi dapat lebih banyak daripada laki. Itu kan keluar dari kaidah. Dalil itu bagus, argumen itu bagus, kata Imam Ar-Rafi. Tapi cukuplah wakafa bil ijma'i hujjatan, cukuplah ijma' sebagai hujjah. Ijma' seluruh ulama sepakat bahwa memang perempuan, istri itu dapat 1/4, walaupun dia berdua, bertiga, atau berempat, 1/4 rame-rame. Ketika si Andre, ketika si suami tidak punya anak. Begitu. Wallahu ta'ala a'alam. Insya Allah kita lanjut besok hari Senin tentang siapa yang dapat 1/8. Jadi setengah kita udah jelasin, yang dapat 1/4 juga kita udah jelasin. Insya Allah di pertemuan akan datang kita dapat 1/8. Siapa aja 1/8? Itu adalah cuman satu orang di pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala alam. Nambah alasan buat gak poligami. Perempuan tuh dasarnya nurut aja. Suami mau poligami juga oke-oke aja. Yang penting suaminya tanggung jawab. Begitu. Kebanyakan orang gagal mau dipoligami karena dia tahu watak suaminya bagaimana. Suami jangankan dia poligami. Sendiri aja kagak diurusin dia mau poligami. Kan begitu. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Mohon dikoreksi dari para asatidz, guru-guru, para tokoh masyarakat jika memang menemukan ada kekeliruan pembacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Dan kalau memang rada sulit untuk memahami memahami waris dalam kifayatul akhyar, kita punya sajian waris yang kita kemas secara modern di link deskripsi. Ada 15 episode. Mudah-mudahan bisa membantu memahami bagaimana waris secara mudah gitu. Tentu apa yang kita baca dari kifayatul akhir itu jauh lebih baik karena itu bersumber dari ulama yang memang kompeten dalam menjelaskan masalah tersebut, dan kita punya pegangan yang pasti tentang masalah waris itu gitu. Tapi untuk memudahkan, teman-teman bisa klik link deskripsi di bawah tentang kuliah waris online. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di Senin yang akan datang. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.